Sunan bin Asadullah memang kebiasaan semenjak dulu dari yang namanya orang-orang ahlul bid'ah itu. Mereka ini mencaci maki ahlul athar. Dikatakan yuridu bidzalika ibtalad din. Yang mereka inginkan dengan itu ialah untuk menghancurkan agama ini. Sebab yang membawa agama ini, ya ikhwan, ialah para ulama-nya. Mereka sebagai para pembawa-pembawa agama ini. Kalau mereka yang dihancurkan, maka mereka ingin menghancurkan agama dari asasnya. Kalian ya? Nah, ini yang luar negeri. Dan juga saya dikasih tahu langsung oleh beberapa orang teman saya yang pernah ke sana, yang pernah ke Saudi, yang pernah di Qasim. Memang mereka kalau ditanya, kaifa ra'yukum, bagaimana pendapat kamu tentang Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin, paham maksudnya ini? Bukan kiri kan, apa bagus? Ininya sambil ngece gitu. Bagaimana pendapat kamu tentang Salman al-Auda? Salman al-Auda, kata ya akhi. Ada gininya, nggak gini, tapi dibalik berdiri begini. Toko besar, subhanallah. Ini mereka ya, mentoan mencaci maki para ulama. Semenjak dulu sampai sekarang, ini ciri khasnya suriah. Kalau di Indonesia ini, khonibitin azakumullah, semenjak dulu awal terjadinya pemikiran suriah sampai sekarang, mereka terbiasa melontarkan dari mulut-mulut mereka sebutan sigharul ulama. Ketika ada para ulama yang berbicara tentang masalah yang seperti ini, dikatakan sigharul ulama itu ulama cilik. Begitu. Tamam? Ya, ketika awal lagi rame-ramenya fitnah sururiya waktu itu, tahun berapa ya? Rame-ramenya kemarin itu 90 berapa? 95. 95 akhir akhir terawal 96. Masyaallah. Jadi sesi hidup nih ya, kawan. Anggota lajnah. Baik. Itu salah seorang dari mereka ini menyatakan begitu ketika dibacakan bukunya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali tentang masalah ini, dibacakan bukunya fulan wa alan para masyayikh. Enggak mau nerima. Apa itu sihar ulama? Syekh Mukbil bin Hadi katakan sigar ulama. Cina yang ngomongnya ya kan? Eh? Allah musta'an. Ini mereka. Tamam? Gayanya sama dengan panser-panser muda sekarang ini yang berusaha untuk membela panser-panser tua yang sudah mulai karatan itu. Hah? Supaya bisa apa namanya melariskan pemikiran mereka dan terus jalan begitu terkait dengan pembahasan masalah Ihya Uthratsal Quwaitiyah. Nah, ini yang memujinya itu kibar ulama. Kosok Wang Sule katanya orang Jawa hukumnya yang ini sikar ulama ini yang menjatuhkan dan yang mentahdir dari bahayanya Ihya Uthratsal Quwaitiyah. Ulama cilik sapa iku? Ini besar. Allah musta'an. Sama ya kan, benangnya merah, maka pakai baju merah ya kan, ketemu kabeh benangnya ya kan. Wallahul musta'an. Sama ya kan, tidak ada bedanya. At-ta'an fil ulama, ini yang kedua, mencaci maki para ulama. Tujuan mereka ya ikhwan, supaya para syababul muslim, para pemuda-pemuda muslim, jangan sampai dekat dengan ulamanya, sehingga gampang dibuduh-buduhi, gampang untuk digiring kepada pemahaman yang berikutnya. Dan kalau ulamanya jatuh, maka tokoh-tokoh mereka akan keliaran sana kemari, dengan tanpa ada yang membantah mereka, atau yang membongkar bagaimana kejahatannya mereka tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, antum saya lihat dalam bukunya Syekh Rabi yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wasiratun Wahid La Asyarat, tentang masalah bentuk contoh-contoh ta'annya mereka kepada para ulama tadi. Yang ketiga ya khana yudhina asakumullah. Yang ketiga ya khana yudhina asakumullah ialah tamjiduhum wa ta'zimuhum li ashabil ahwa'i wal bid'ah. Mereka ini mengeluh-eluhkan tokoh bid'ah, mengagung-agungkan tokoh bid'ah, diagung-agungkan luar biasa. Tentunya yang mereka agungkan yang mbah mereka yang nomor satu. Siapa itu? Syekh Qutb. Dan mengatakan Asyahid Syekh Qutb, Asyahid Hasan al-Banna, Asyahid Said Hawa, Asyahid kakek Asyahid. Sampai salah ngomong sangit. Allah musta'an. Dilulukan ya ikhwan. Mereka itu ialah ulama'ul harakah, ulama yang harakah yang bergerak. Kalau mereka itu ulama'ul judron, ulama tembok. Ngerti ya cuma temboknya maka banyak tau. Gak ngerti ada apa sih di luar dunia ini. Gak ngerti. Sama yang ini ulama'ul harakah. Ini ulama pergerakan ini. Luar biasa mereka itu. Kata ya. Dan upaya mereka untuk memayungi dan mengayomi ulama-ulama bid'ah mereka dari penjelasan-penjelasan bantahan-bantahan para ulama diupayakan diayomi. Pada poin yang ketiga ini, khonafitina asyakumullah, mereka melakukan sekian banyak trik bagaimana caranya yang namanya sahabul ahwa'i wal bid'ah itu tidak tersentuh. Tokoh-tokoh mereka itu tamam, diayomi dengan baik. Tamam, begitu. Di antara prinsip mereka yang paling amat sangat gencarnya, khususnya di Indonesia ini, prinsip yang mereka sebut dengan prinsip al-muwazanah bainal hasanati wa sayyiat. Prinsip muwazanah itu dibanding antara yang baik dan yang jelek. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ialah kalau kamu ya akhi mengkritik seseorang sahibul bid'ah, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau kamu hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya saja dan kamu tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, berarti kamu tuh zalim, kamu tuh khianat, kamu tuh enggak adil, enggak insaf kamu itu. Nah. Yang kemudian di Indonesia ini, khonafitina azakumullah, dimunculkan kali pertama oleh seseorang yang bernama Yusuf Utsman Ba'isa, yang dijuluki Pak De waktu itu Yusuf Al-Ba'is. Cocok ya. Tamam? Dijuluki sama dia dengan prinsip al-insaf. Insaf itu ya adil maksudnya. Tapi sama pemikirannya. Yusuf ini khonafitina azakumullah ketika disampaikan kepada dia dan ketika kita menyampaikan kepada umat, nah bagaimana bahayanya Syekh Qutb, marah besar dia. Dan dia mengatakan dengan tegas, silakan kamu mengatakan dia begini, begini, begini, begini, begini. Tapi ingat ya akhi, dia itu seorang yang ahli sastra, orangnya begini, orangnya begini. Disebutkan semua kebaikannya, terakhir dengan tegas dia mengatakan, insaf ya akhi. Gitu. Hah? Insaf piye to Pak Yusuf? Sampaian itu. Prinsipnya anda itu podo ame prinsip sururiah internasional luar negeri sana dengan judul muwazanah. Tapi memang di Saudi juga terkenal dengan bahasa insaf wal adl. Semuanya menggunakan label insaf wal adl. Untuk memayungi siapa tadi? Memayungi Syekh Qutb diantaranya dan tokoh-tokoh bid'ahnya mereka. Nah dari sini khonafitina azakumullah menyusup yang namanya fikrah sururiah di tubuhnya orang-orang Indonesia ini. Ramenya pemikiran sururiah di Indonesia ini dari mulai pemikiran yang satu ini, muwazanah ini. Insaf ya. Nah, ada apa memang dengan prinsip ini? Hah? Al-jawab. Jawabannya khonafitina azakumullah. Prinsip ini khonafitina azakumullah merupakan fikratun muhdathatun mubtada'atun gharibatun ajibah. Pemikiran yang amat sangat yang baru, diada-adakan, yang bid'ah, yang aneh dan ajib gitu. Ini katanya para ulama. Nah, di sini khonafitina azakumullah ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. kitab khusus yang berjudul Manhaju Ahli Sunnati Wal Jamaah Fi Naqdir Rijal Wal Kutub Wat Tawa'if. Prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam mengkritik orang, mengkritik kitab, dan mengkritik golongan. Bukunya segini ya, kan? Saya punya fotokopiannya karena dulu yang asli dipegang Pak D, jadinya saya fotokopi ya, kan? Segini. Buku khusus lengkap bantahan kepada salah seorang tokoh mereka yang bernama Soyan. Nah, entek ngamek dipas sama beliau buku ini. Diteruskan sama oleh beliau lagi dengan buku yang kedua. Untuk menguatkan buku yang pertama, beliau kasih judul Al-Mahajjatul Bayda fi Himayati Sunnatul Ghurra min Zallati Al-Akhta wa Zaydi Ahli Al-Ahwa. Bukunya segini. Juga fotokopian lagi ya, Ikhwan. Fotokopiannya di bawah Pak D. Jadi aku ya fotokopian terus ya, Ikhwan. Nih, bukunya segini. Warak. Dibawakan di sini, Ikhwan Fitina Azzaikumullah. Keterangan dari Al-Quran, wal-hadith, kemudian sikapnya para ulama salaf dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dan para ulama hadith pada masanya. Lebih lengkap lagi di buku yang kedua, Al-Mahyatul Al-Bayyadah. Lengkap ya. Jadi, perlu dibawakan sedikit. Paling tidak ya, antum dengarlah, masa antum tahunya kita tok. Ditanyakan kepada Nabi Nasrullah kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang prinsip muazanahnya sururiyah ini. Kalau kamu mengkritik seseorang ahli bid'ah atau semisalnya, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kalau tidak, zalim kamu. Insaf ya, adil ya. Ditanyakan ini para Syekh Al-Albani, isi pertanyaannya sama dengan tadi itu, bagaimana Syekh dengan kondisi sekarang ini yang semangat di kalangan para ikhwan-ikhwan kita, mereka membicarakan nama salam muazanah, ini pilih mana ikhwannya, sangat panjang pertanyaannya, yaitu apa namanya menyebutkan kebaikan dan kejelekan para seseorang, tidak boleh menyebutkan kejelekan saja, harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kalau tidak maka dikatakan sebagai tindakan kezaliman misalnya. Bagaimana ya Syekh? Belum menjawab, kullu khairin fittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu ada pada sikap mengikuti salaf. Saya mau tanya sama Syekh, halis salaf yaf'al dzalik, apakah salaf pernah berbuat seperti itu? Hah? Pertanyaan Syekh. Kalau sang penanya, ya Syekh, mereka ini berhujjah dengan omongan para ulama terkait dengan orang Syiah, dikatakan fulan thiqah, dia itu thiqah, terpercaya, padahal dia Syiah ya Syekh. Tarjamannya rawi. Katanya Syekh, jawabannya ketika disebutkan apa namanya seperti ini, hadhihi tariqatul mubtadi'ah, katanya beliau, cara yang seperti ini menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang di saat dia ditahdzir, diperingatkan umat dari bahayanya harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ini merupakan caranya ahli bid'ah. Beliau mengatakan, tatkala seorang alim, seorang muhaddis berbicara dengan seorang dia yang soleh atau yang alim atau yang faqih, dikatakan orang ini sayyul hifdzi misalkan, jelek hafalannya, apa kemudian harus dikatakan oh dia orang yang muslim, orang yang soleh, orang yang faqih, apa namanya kembali kepada dia dalam cara agama fiqhiyah. Allahu akbar, katanya Syekh, Allahu akbar. Allahu akbar, tabligh. Ini sangat aneh sekali kayak gini ini. Beliau mengatakan, min aina lahum anna al-insana idza ja'at munasabatun li bayani khata'i muslim in kana da'iyatan aw ghair da'iyah lazim ma ya'mal muhadarah wa yadhkur mahasinah min awwalha ila akhirha. Allahu akbar, syai'jib, wallah syai'jib, tabligh. Kralak beliau, ikhwan. Wabahik asyik. Ya enggak gitu ketawanya, cuma tak kayak contoh gitu ketawanya. Aja beliau ketawa begitu loh. Beliau mengatakan, dari mana mereka ini? Kalau seandainya ada seorang insan, ada kesempatan untuk membicarakan kesalahan seseorang muslim, entah dia da'i atau bukan da'i, kalau memang makomnya harus tahdir, dari mana mereka masa dia harus berdiri bikin mahadharah khusus menyebutkan kebaikan-kebaikan dia dari awal sampai terakhir, dia begini, Allahu Akbar, kata beliau, ini ajib ada aneh ada, katanya beliau, Allah syi ajib, kata beliau, ketawa beliau. Jadi pengingat beliau khana bin Nasakumullah. Allahul musta'an. Kemudian belum memiliki keterangan yang sangat panjang khana bin Nasakumullah tentang masalah ini dibawakan sama Syekh Al-Bani Ikhwan. Ini khana bin Nasakumullah beliau menyatakan ini merupakan fikrah yang bid'ah. Beliau mengatakan dikatakan al-bid'ah allati summiyatil yaum bil muwazanah, kebid'ahan yang sekarang disebut dengan manhaj muwazanah. Jika boleh mengatakan hadihil bid'atul asriyatul jadidah, ini merupakan kebid'ahan masa kini yang baru para lahir ya. Ini Syekh Rabi bin Hadi Al-Albani rahimahullah. Kemudian di akhir ucapannya memuji Syekh Rabi bahwasanya yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil pada hari ini di masa ini dengan hak ialah akhuna Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa. Ini beliau sepakat dengan bukunya Syekh Rabi tentang masalah naqtur rijal. Syekh Saleh Fauzan juga demikian ditanya ya tentang masalah ini. Ya Syekh, ketika engkau mentahdir orang dari bayinya ashabul ahwai wal bidah, apakah engkau akan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka? Ataukah engkau akan menyebutkan kebaikan dan kejelekan mereka? Atau bagaimana ya Syekh? Beliau mengatakan idza zakarta mahasinahum, kalau kamu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, maknanya da'autalahum, engkau mendoakan kebaikan untuk mereka. La la, kata beliau, enggak usah. La tuzkar, tidak usah disebut, kata beliau. Uzkurul khata' allazi hum 'alaihi faqat, sebutkan kesalahan yang ada pada mereka saja. Allahul musta'an. Ini keterangannya beliau rahimahullah ta'ala. Hafizahullah ta'ala wara'ah. Demikian pula ya khanabdina azakumullah Syekh Salih bin Muhammad al-Lahidan, Syekh bin Muhammad al-Abad, Syekh bin Ubas rahimahullah ta'ala. Ini semuanya dimasukkan dalam oleh Syekh Rabi dalam dua bukunya ini. Dua bukunya ya khan. Naqtur Rijal dan kitab Al-Mahajjatul Bayda. Dengan label insaf wal-adil, mereka berusaha untuk mengayomi ahlul ahwa'i wal-bidah. Dan ini khanatina azakumullah yang kemudian merebak di kalangan orang-orang yang ada di kalangan kita waktu itu. Dan membuat waktu itu ya ikhwan, para satidah yang dinaungi oleh dakwah salafiyah sempat kemudian geger. Alhamdulillah saya termasuk sisi hidup yang masih waris, alhamdulillah ya ikhwan. Sehingga sedikit bisa menceritakan kisah masa lalu. Saya masih ingat waktu itu ketika saya ziarah sama Tuan Muhammad di rumahnya Sabah Siron. Dulu masih yang di sana itu, di mana? Di DDI dia. Iya. Ketika pinjam-pinjam masalah ini, sama-sama mengatakan, ya ini nanti bisa kita ceritakan pada cucu-cucu kita. Nah, sejarah-sejarah yang seperti ini katanya. Iya. Nah, ini bukan cucuku ini. Tapi ya lumayan lah, nampaknya masih banyak orang-orang yang masih baru yang belum mengenal lebih jauh dalam masalah ini. Ketika itu khonafitina azakumullah, ketika merebaknya fitnah sururiyah dengan label insaf tadi yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Utsman Fa'isa, yang kemudian dengan prinsip insaf ini kemudian dia memiliki prinsip gaduh-gaduh dalam perkara prinsip dakwahnya. Dia mengatakan kalau urusan akidah kita ambil dari salaf, kalau urusan akhlak kita ambil dari jamaah tabligh, kalau urusan tanzim dan harakah kita ambil dari ikhwanul muslimin, katanya dia. Ada gaduh-gaduh Pak Yusuf, kalau gaduh-gaduh enak, ini tabur-cabur tai kucing ya, pokoknya tidak enak ya. Allahu musta'an. Itu ucapannya batil ya. Ketika merpa ini ya kawan, yang tampil kali pertama Pak Demo, Ngerti ya? Ngerti gak? Jangan sebutkan namanya, PR nanti. Pak Demu. Nah, wah tampil dia mengcounter pemikiran yang dulu sahabat karibnya ketika masih belajar di awal, sampai saking dekatnya itu satu sikat untuk odolan berjuang. Begitu muncul pemikiran dia yang namanya insaf ini, yang merupakan kepanjangan tangan dari muazzanah, sikat-sikatan, bukan kemudian sikat baringan, sikat-sikatan dia ikhwan. Nah, counter sama Pak Dimu ada. Wah rame, luar biasa rame ya. Wah, Pak Dimu di Legolan Yogyakarta, Pak Yusufnya di Tengaran Salatiga Airsyad. Rame waktu itu. Wah luar biasa ya. Sementara yang lainnya masih bengong, nggak paham itu orang apa gitu. Orang-orang tua-tuanya kayak si Jawa. Lagi Mabda, Tahmas Faiz, nah, dan yang lainnya itu masih bingung gini orang apa ini, kok ngerti ribut-ribut ini. Upaya untuk diislah, didamaikan. Jam berapa adanya, Marib? Hah? 6 kali, Pak? 4, 5. Berarti sangat 6 ya? 5, ya. Selesai ya? Sudah pada wudhu semua? Yang belum wudhu, wudhu selesai. Ah, dia langsung berhenti, langsung ada ini, langsung kembali, langsung ulang lagi. Baik. Nah, ya. Tapi sih dulu gak keruh gue bakal ini. Tapi ya, yang lainnya kemudian berusaha untuk mendamaikan. Oh, upaya ini, upaya ini, upaya ini, akhirnya berhasil damaikan sebagian pihak. Kita orang ini, yang intinya, ya jangan dibicarakan di depan umum. Untuk kalangan terbatas saja. Ya dalam rangka untuk menjaga keutuhan dakwah lah gitu. Dan sampai ada pertemuan para asatidzah nasional di Degolan ketika itu saya ada. Kumpul semuanya waktu itu. Pak Demu ya ono, Haji Jawa ya ono, kemudian Farik Anus ya ono, yang lain juga ada. Datang juga Pak Diusuf ini duduk bersanding dengan teman lamanya dulu yang satu sikat kalau pas odolan. Masya Allah mukanya di Jawa saya kan berseri-seri dengan yang ada ini, ketawa dia bagus gini saat bareng-bareng gitu. Jamatannya gini-gini ya. Kadar Allah Masya Fa'al, selesai pertemuan itu belum lama, gak lama lagi saya ikhwan, muncul lagi omongannya dari Pak Yusuf ini. Lagi kali ini enggak terkendali. Tambah mawas ribut gitu. Lebih diperunyam ikhwanatina azakumullah dengan kedatangannya Abdul Rahman Abdul Khalid di Tengaran. Yang lainnya itu masih upaya islah bagaimana supaya apa namanya bisa akur begitu. Dirubikin runyam sampai mikirnya Abdul Khalid ini ikhwan. Datangnya dia ini. Akhirnya pertanyaan dilemparkan yang kira sama Muhammad yang hadir. Pak Dimu tidak mau hadir. Tidak mau hadir saya. Tidak mau, berangkat mau katanya. Sama Muhammad yang hadir. Pertanyaannya pedes seputar masalah jamaat, harakat Islamiyah sekarang ini. Masalah insya Allah, gerak Abdul Rahman Abdul Khaliknya itu. Wah, yang rencana 3 hari, masalah penjing, balik lagi dia ya kawan. Tidak kuat dia di sini. Ternyata gak tinggal diam, dia kirim utusan dia, entah dia yang utus atau dari apa namanya Jumiyah Hetoful Kuwaitiyah, yang penting ada kelanjutan seterusnya itu. Dikirim orang dari Mesir, jagoan dari Mesir yang bernama Syarih bin Muhammad Fuad Hazza Al-Misri. Datangnya kemana ini? Ke Tengaran Salatiga untuk memperkuat basis Yusuf Ba'isa tadi. Tambah geger ya ikhwan urusannya itu. Para asatidzah yang tadinya cuma antara Pak Demu dengan Yusuf mulai terkotak di sini. Mulai ada yang namanya penyaringan di sini. Mulai. Mulai tersaring ya ikhwan. Pak Demu dan orang-orang sekitarnya, sama Muhammad dan kita-kita orang ini sebagai anggota lajnah khidmatus sunnah wa muharabatul bid'ah waktu itu. Itu kencang membahas tentang masalah bahaya bid'ah, mentahdzir ahlul bid'ah ila akhirih. Dibacakan kitab Salus Suyuf pertama di Istiqomah Kertopuron. Masih ingat? Ada yang ikut? Mulai, tambah gelisah. Ada sebagian yang apa ya, noyo gayanya kayak Mas Faiz gitu lah. Noyo gini, bahasanya dia ya belum waktunya Ustaz. Buku seperti ini disampaikan kepada umat itu. Maunya dia gimana lah gitu. Ngomong sama Ustaz Muhammad, saya ada sampingnya waktu itu. Saya masih ingat pernah saya bisa ngomong. Sasidup. Sementara yang lainnya mulai menunjukkan afiliasinya. Yang ada di Ihya Uturof Jamilur Rahman Yogyakarta, grupnya Abu Nida CS ketika itu, mulai dia set belot gabung sama Syarif Hazak ini. Waktu itu yang kenceng sana kayak Soleh Suaidi dan beberapa CS-nya itu, termasuk Saskari waktu itu. Tanya dulu ya, masih ada di sini. Tadi juga nyinggung sama saya tadi, diingetin sama saya kata-kata lajnya kita tuh sunnah tadi itu. Anak bilang ingetin deh, anak bilang ya, iya ketawa deh. Ada. Beliau termasuk saksi langsung dari dalam. Gitu. Wah tambah kegiatan. Sebelumnya kalau tidak saya kumulah, sebelumnya Pak D kita, Pak D waktu itu. Alam itu mengadakan tablik akbar dengan tema masalah apa namanya, awas bahaya sururiyah. Tablik akbar pertama di Ndegolan di Masjid Utsman bin Affan di Pondok Ihya Ussunnah, kali pertama dalam sejarah perhelatan dakwah salafiyah Indonesia. Masya Allah, dia membacakan buku ini Abdul Rijal, kemudian buku apa namanya Hadhihi Al-Qudiyah Fa'arifuha, yang buku ini makanya saya fotokopi dari dia semua ya. Apa? Dibacakan itu. Itu semakin panas keadaannya itu. Nah, gitu ya. Yang sebagian semulai ke arah sana, yang lainnya lagi masih berusaha untuk bagaimana caranya menyatukan antara yang ada ini. Yang berusaha untuk menyatukan kayak Desi Jawas, kemudian Anwar Rafiq Gufron, Sedayu, dan semisalnya itu. Yang di Solo sini memang kayaknya kayak orang Solo, kelemer-kelemer. Allahul musta'an. Artinya enggak agresif, tapi dia punya sikap. Yang agresif yang dari pihaknya Jamilur Rahman waktu itu. Rame. Sekarang ganti perlagaannya ya. Ya? Pak Dimu Dimpok dengan Syarif Hazak. Iya kan, ini dari Mesir, ini turunan Yaman. Yes kan, ini Badui Mesir, ini Badui Yaman. Wah itu rame sampai pada tingkat yang namanya mubahalah. Masih ingat ya, mubahalah. Dari pihaknya Syarif penulis kitab Kasfuzur wal Buhtan ala Hizib Dejolan, bukunya segini, bahasa Arab. Dibantah lagi sama Pak Demu, buku putih satu itu keluarkan. Wah tambah ramai perhelatan ini ya. Dan mulai semakin menjelas larinya kemana dengan semakin santernya fitnah ini khana fitina azakumullah, yang terkait dengan pembahasan insaf tadi, muazana tadi. Akhirnya waktu itu terbagi menjadi tiga kubu. Tamam, tiga kubu. Yang pertama kubunya Pak Demu, yang kedua kubunya Yusuf Usman Baisa, dan Syarif Hazak CS-nya, dan yang masuk golongan ini waktu itu ya Jamilur Rahman Yogyakarta. Kubu yang ketiga kubu tawakuf, usaha untuk islah, memperbaiki keadaan. Gitu, tiga adlan. Yang namanya Pak Demu terus get noise, gak bakal mundur dia. Sampaikan dalam pembahasan masalah ini. Tamam? Begitu. akhirnya ikhwan, singkat ceritanya, mulai satu persatu kelihatan bagaimana sikapnya masing-masing. Tamam, sama Faiz gabung sama grupnya Faiza ini. Tamam, kemudian Abu Ihsan ikut-ikutan, kemudian Abu Umar Bashir ikut-ikutan, seluruh semua ini Khalid Sambudi ikut-ikutan, terus Salah Saidi duluan, Abdullah Amin duluan dulu. Tamam, begitu sana semuanya mulai dikit-dikit. Tahu-tahu Nur Rafiq ikut-ikutan, ketika itu dibantu sama jagoan dia Abu Mas'ud. Nah, sekarang udah mending. Tamam, sama kita orang apa namanya, ketemu sama saya sekarang udah bagus. Udah ditemukan tahun 2006 sama satu sama, tanyakan sama beliau. Tamam, gitu ikut-ikutan. Tahu-tahu ya si Jawa juga melu-melu ya, melu-melu kandil terus sampai akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, dari panser-panser tua ini tadi dikesankan seakan-akan jumhur ustaz itu sama Yusuf Aisa padamu dilihat. Nah iya, luar biasa fitnah waktu itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah teruskan pada maghrib setelah melaksanakan salat isya, salat maghrib insyaallah taala, dan teruskan pada isya insyaallah. Nanti pada maghrib setelah menjelaskan bagaimana apa namanya kondisi sururiyah di Indonesia ini, nanti dijelaskan perkembangan terakhir link-link sururiyah di Indonesia ini insyaallah taala.